Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana di sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita, di mana semata-mata dengan hidayah Allah itulah kita bisa melaksanakan yang namanya kewajiban, mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita, duduk di majelis ilmu bersama-sama mengkaji, mempelajari, bersama-sama mendulang, bersama-sama memperbaiki diri kita dengan membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Tanpa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, seorang tidaklah akan mampu melaksanakan kebaikan sedikitpun. Sehingga Allah sifatkan mereka ahlul jannah ketika mereka diselamatkan dengan sebab bisa melakukan amalan soleh di dunia, mereka berdoa, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanyalah milik Allah, alladzi hadana lihadza, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa melakukan ini semua. Laula an hadanallah, kalaulah Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kita, niscaya barakallahu fikum, kita wama kunna minal muhtadin, tidak akan menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan ilmu agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajar ilmu agama merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh segenap muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, talab artinya mencari, belajar dengan cara mencari. Mencari ilmu agama fariidhatun, kata beliau, adalah fariidhatun, sangat amat wajib. ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Sabda beliau, talabul ilmi, belajar ilmu agama, dilafadzkan dengan kata talab. Talab artinya mencari. Matos, talab niku matos, nyuwun. Mencari ilmu agama seperti orang yang bekerja namanya talabur rizki, mencari rezeki. Demikian pula ilmu agama barakallahu fikum diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan talabul ilmi dicari. Maka dari itu diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai ilmu agama, bagaimana cara meraihnya. Kata beliau, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak ilmu itu menghampiri kita dengan sendirinya. Namun seorang yang menginginkan ilmu agama, maka dia akan mencarinya. Dikarenakan ilmu tidaklah akan datang dengan sendirinya, namun dengan sebab adanya dicari. Di dalam bahasa Arab, orang yang belajar ilmu agama adalah dikatakan oleh bahasa Arab, orang yang belajar namanya ta'allam. Innamal ilmu bitta'allum. Maka sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kepada segenap kaum muslimin, beliau menyatakan ta'allam. Fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Falaysa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Kata beliau, ta'allam, maka belajarlah. Falaysal mar'u yuladu 'aliman. Karena seorang tidaklah lahir dalam keadaan sudah berilmu. Semua kita lahir dalam keadaan bodoh. Semua kita lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lihatlah bayi yang baru lahir. Bisakah dia makan dengan sendirinya? Tidak. Lihatlah bayi yang baru lahir. Apakah dia bisa memahami mana yang bermanfaat dan mana yang tidak? Tentu belum. Kapan diraihnya? Ketika dia diajari. Ketika dia mau bertanya. Ketika dia mau mencari. Naam barakallahu fikum. Maka Al-Imam Syafi'i, belajarlah. Karena sesungguhnya manusia tidaklah dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Falaysa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Dan tidaklah orang yang memiliki ilmu sama seperti orang yang jahil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belajar ilmu agama merupakan suatu ibadah yang sangat agung. Belajar matos ilmu agama niki ngrupakaken ibadah sing sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang yang belajar ilmu agama ini termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang yang mau belajar ilmu agama termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah. Walaula nafaru minkum. Naam. Dan tidaklah makana lil mu'minina liyanfiru kafah. Walaula nafaru minkum minhum min kulli ta'ifatin liyata'allamu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yandurun. Alaya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nalil mukminin, tidaklah pantas bagi seluruh kaum mukminin secara individu lian firu kafah, untuk pergi berangkat berjihad melawan kaum musyrikin seluruhnya. Semuanya berjihad, berangkat perang, tidak pantas yang demikian, kata Allah. Maka seandainya lah ada sebagian kecil dari masing-masing gerumbul masyarakat yang ada di sana orang yang diutus liyatafaqahu fiddin, untuk belajar ilmu agama. Agar supaya apa? liyundiru qaumahum idza raja'u, agar supaya mereka memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada kaumnya apabila mereka kembali. Sama saja, yang kembali itu orang yang belajar, mencari ilmu agama kembali ke rumahnya, maka hendaknya dia memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di kaumnya. Atau yang kembali itu orang yang berjihad, karena dia lalai dari mempelajari ilmu agama. Dan yang namanya medan jihad, barakallahu fikum, penuh dengan segala sesuatu yang isinya semangat, isinya berpikiran menghancurkan lawan dan seterusnya. Maka ketika mereka kembali diingatkan oleh orang-orang yang berilmu tadi, la'allahum yarji'un atau la'allahum yandurun, agar supaya mereka mendapatkan peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga betapa agungnya orang yang belajar ilmu agama, termasuk bagian jihad fi sabilillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggolongkan mereka orang yang mau keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu agama, sudah termasuk bagian jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu agama, keluar dari rumahnya mencari ilmu agama, maka orang tersebut tergolong telah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Ahmad serta Ishaq ibn Rahuyah dan yang lainnya. Mereka para ulama menyatakan, talabul ilmi fi hadzal asri nam afdalu minal jihadi tatawwu. Aw kama qal, belajar ilmu agama di masa sekarang ini lebih afdal, lebih utama daripada berjihad yang sifatnya tatawwu. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan dengan ilmu agama akan luruslah amalan-amalan. Seorang yang bodoh ketika mereka barakallahu fikum melakukan amalan, walaupun amalan tersebut sebesar apapun, maka akan ditolak oleh Allah, bahkan justru berakibat kadangkala kehancuran bagi dirinya. Kenapa demikian? Sebabnya karena melakukannya tanpa ilmu. Lihatlah mereka, kaum teroris, orang-orang khawarij, yang mereka semangat menggembar-gemborkan jihad, jihad fi sabilillah katanya. Di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul tokoh-tokoh mereka dengan alasan ingin menegakkan keadilan, dengan alasan ingin membasmi yang namanya kemungkaran. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada tanda-tandanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya akan lahir muncul dari tokoh ini generasi-generasi yang mereka akan melewati batas. Nah, yang Rasulullah mensifatkan mereka orang-orang khawarij yang mereka memiliki akidah mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya. Yang lebih dekatnya kita mengatakan kaum teroris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya yamruku minaddin muruqasah miminar ramiyah. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah keluar tembus dari buruannya. Terlalu melewati batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Rasulullah mensifatkan mereka karena belum nampak muncul di zamannya Nabi, namun Nabi telah diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan muncul mereka. Maka Rasulullah menyatakan, syarru qatli tahta adimis sama qatluhum. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit ini adalah mayat-mayat mereka. Nah, mayat-mayat orang-orang Khawarij. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi mereka. Nah, bahkan untuk memerangi mereka. Orang-orang teroris, barakallahu fikum. Sehingga di sini lihatlah ketika jihad yang mereka gembar-gemborkan. Tatkala tidak dibarengi dengan ilmu, lihatlah siapakah yang menjadi korban? Kaum muslimin. Yang menjadi korban kaum muslimin. Dengan alasan barakallahu fikum ingin membantai orang-orang musyrik, ingin membantai orang-orang kafir, para turis-turis asing. Ternyata dengan dibantainya, siapa yang menjadi korban? Kaum muslimin. Dengan alasan ingin mengebom gereja, siapa yang dibantai? Adalah polisi, muslimin juga. Naam barakallahu fikum. Sehingga mereka membantai kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh para ulama, qatalu ahlal iman wa taraku ahlal awthan. Mereka orang-orang Khawarij hakikatnya membantai orang-orang yang masih memiliki keimanan. Dan mereka membiarkan kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik dengan kamuflase din atas namakan Islam, dibiarkan leluasa melakukan kesyirikannya. Na'udzubillah min dalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syahid dalam perkara ini pentingnya belajar ilmu agama. Karena jihad dikala itu menjadi puncak daripada agama Islam ini, ternyata tidaklah akan benar kecuali dengan ilmu. Bahkan Allah menggolongkan ilmu agama, mempelajarinya termasuk bagian jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur di sore hari ini dibuka pelajaran yang baru dalam rangka untuk kita semakin memahami kaifiyah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ibadah didasari dengan ilmu, karena tadi sebaliknya, orang yang beribadah sekedar modalnya semangat, sekedar modalnya ingin melakukan, ini adalah berbahaya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia keterkaitannya dengan ilmu dan amalan. Ilmu agama dan amalan menjadi tiga golongan. Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia ditinjau dari ilmu dan amalan. Ilmu agama dan amalannya dibagi menjadi tiga golongan. Dua golongan adalah dimurkai dan sesat. Satu golongan itu yang selamat. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita berlindung darinya, dari dua golongan tadi. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang bisa menyampaikan ke dalam surga. Itu makna siratal mustaqim, jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Jalan siapakah itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ini satu. Golongan pertama. Golongan kedua, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Golongan ketiga, waladdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ini membagi manusia kaitannya dengan hidayah, ilmu pengetahuan tentang siratal mustaqim. Manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, di mana sebelumnya hidayah yang kita minta ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Maka di sini hidayah yang kita minta adalah petunjuk. Petunjuk dua perkara. Hidayah yang namanya hidayatu ad-dalalah walirsyadi wal bayan. Naam. Hidayah berupa supaya kita mengetahui ilmu agama. Mengetahui penjelasan ilmu agama. Kita tahu hukum-hukum agama. Kita tahu. Naam. Dan setelah kita tahu, kita meminta hidayah jenis yang kedua, hidayatu taufiq. Hidayah setelah kita mengetahui ilmu tersebut, diberikan kemampuan supaya melaksanakan. Difahami itu kemriki? Jadi yang kita minta ketika kita berdoa, ihtinas siratul mustaqim, dua perkara. Ya Allah, tunjukkanlah aku siratul mustaqim. Mana jalan yang benar? Mana jalan yang benar? Ini pertama. Sebelum kita mengetahui, kita meminta yang seperti ini. Dengan doa ihdinas siratal mustaqim, meminta ilmu agama. Setelah kita mengetahui ilmu agama tersebut, masih kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, kita meminta supaya diberi hidayah taufik. Bisa merealisasikan, bisa mengamalkan, mampu untuk senantiasa istiqomah di atas siratal mustaqim. Oleh karena itu, siapapun orangnya, apakah dia baru pertama kali sholat, ataukah orang yang sudah sholat bertahun-tahun, bahkan seterusnya, dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Apakah dia orang yang masih sedikit ilmunya, ataukah yang sudah banyak, bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kandungannya dua. Keterkaitan dengan ilmu agama ini dan amalan, maka manusia terbagi tiga. Yang mereka mengetahui ilmu agama dan mengamalkannya, merekalah golongan yang pertama. Alladzi an'amallahu alaihim. Yaitu orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Ini golongan yang pertama. Alladzi jama'u bainal ilmi wal amal. Yaitu mereka orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Tahu ilmu agama, diamalkan. Tahu ini datangnya dari Allah dan Rasulnya, mereka ikuti. Tahu ini yang hak, mereka bela. Nah, ini golongan yang pertama. Siapakah golongan itu? Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-50, ayat yang ke-69. Allah firmankan, "Mayyuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Fahasuna ulaika rafiqa. Siapakah mereka orang-orang yang bisa menggabungkan antara ilmu agama dan amalan? Yaitu Allah terangkan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atasnya. Inilah golongan mereka. Tergabung padanya ilmu dan amalan. Minan nabiyyin, dari empat golongan. Para nabi. Golongan yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang jujur di dalam beragama. Jujur dalam beragama. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Golongan yang keempat, wassolihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh, di mana mereka terkumpul pada mereka adalah menjamak antara ilmu dan amalan. Para nabi, merekalah yang mendakwakan ilmu yang datang dari Allah dan mereka pula yang mencontohkan amalannya. Orang-orang yang siddiqin, yang jujur. Masuk pertama golongan siddiqin adalah para sahabat nabi. Di mana mereka disifatkan oleh Allah, qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Mereka mengatakan demikian, artinya tidaklah mereka menolak satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu amalan. Para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Dan yang ketiga, orang-orang yang syuhada, yang mati syahid. Yang mereka berjuang di jalan Allah dengan benar. Meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pilih mereka gugur di kancah pertempuran. Nah, dan yang keempat adalah solihin, orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang mereka melakukan amalan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan-golongan tadi. Sehingga inilah yang kita minta. Golongan pertama terkumpul padanya ilmu dan amalan. Golongan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Bagaimana sebab Allah memurkai mereka? Diterangkan oleh para ulama, ahlu tafsir, humul yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi pada asalnya. Alladzi indahum ilm walam ya'mal bi'ilmihi. Yaitu orang-orang yang mereka memiliki ilmu agama, namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang-orang Yahudi diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada di antara mereka sampai di zamannya Nabi ada orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran. Nah, bahkan yang namanya indeks, indeks ya, indeks kita mau mencari hadis. Bingung ya kalau bunyinya man salaka tariqan, riwayatnya siapa ya, lengkapnya kayak apa. Kita cari dari indeks kitab tadi, wah didapat. Oh dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Abu Dawud, dari Abu Darda, oh banyak ternyata sahabatnya. Nah, kita bisa mencari. Yang membuat siapa? Bukanlah seorang Muslim. Bukanlah seorang Muslim. Nah, ternyata orang kafir yang buat. Sehingga ternyata mereka memiliki ilmu tentang agama Islam ini. Namun mereka dilaknati. Kenapa? Mereka dimurkai oleh Allah karena tidak mau mengikuti ajaran agama Islam. Barakallahu fikum. Maka dari itu, janganlah kita terkesima dengan orang-orang yang bisa memaparkan ilmu agama. Nah, karena pandainya dengan yang namanya ilmu, belum tentu orang tersebut lurus dengan amalannya. Nah, barakallahu fikum. Lihatlah orang-orang Yahud diberikan ilmu oleh Allah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang telah diberitakan dalam kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil. Mereka tahu, namun ditolak. Kenapa? Karena alasannya tidak sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ini orang-orang Yahud tahu itu yang benar, namun ditolak. Yang Allah sifatkan dalam surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena sudah diterangkan sifat-sifatnya, bagaimana cara dakwahnya dan apa yang akan disampaikan dalam kitab-kitab sebelumnya. Mereka telah mengetahui, namun ditolak. Barakallahu fikum. Inilah golongan yang kedua. Mereka orang-orang yang telah mengerti ilmu agama, namun tidak mau mengamalkannya. Nah, golongan yang ketiga adalah waladdallin. Orang-orang yang dihukumi oleh Allah dengan dallin, artinya sesat. Artinya kesasar. Bagaimana mereka menjadi sesat dan kesasar? Diterangkan para ulama, humun nasoro. Ini adalah orang-orang Nasrani. Alladzi, yang mereka itu alladzina, mereka orang-orang yang mereka ya'maluna bila ilmin. Mereka yang penting menonjolkan amalan-amalan, namun tidak mengetahui dasar pijakan ilmu agamanya. Nah, yang penting beramal, namun ilmu agamanya tidak penting. Sing penting amal, kata mereka. Sehingga kantum akan melihat, kita akan melihat orang-orang Nasrani, mereka senang beramal, senang beramal, senang beramal. Namun, barakallahu fikum, dengan ilmu agama mereka adalah orang-orang yang zuhud. Mereka orang-orang yang enggan untuk mempelajarinya. sehingga barakallahu fikum mereka pun menjadi sesat. Mereka pun menjadi sesat. Nabi Isa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Namun mereka mengatakan nahnu nasoro, kami pembelamu saja. Yang penting bela. Yang penting membela. Kata mereka demikian. Namun mengikuti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam tidak. Bahkan orang yang sentimen di antara mereka membunuh Nabi Isa alaihi salam dalam prasangka mereka. Namun Nabi Isa Allah angkat ke langit sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ali Imran. Allah lah angkat ke langit. Tidak sampai dibunuh oleh mereka. Walakin syubbiha lahum. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat terakhir atau ayat Al-Ma'idah. Walakin syubbiha lahum. Wama qataluhu yakina. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Mereka telah yakin membunuh diri Nabi Isa. Dan Nabi Isa adalah diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nantinya menjelang hari kiamat akan diturunkan kembali ke bumi ini. Dan beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mematahkan salib-salib. Kemudian menikah dengan salah satu wanita dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Dan itu masyhur dalam hadis-hadis yang sahih. Dibawakan kisahnya oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi manusia terkait dengan ilmu dan amalan terbagi menjadi berapa golongan? 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang selamat. Yaitu orang yang menggabungkan ilmu dan amalan. Dia akan beramal kalau tahu ilmunya. Dia setelah berilmu tidak menyia-nyiakannya. Berusaha untuk dia amalkan. Ini golongan yang pertama. Itulah yang mengikuti jalannya para nabi. Orang-orang yang siddiqin jujur. Syuhada dan juga orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah sebaik-baik teman. Mereka itulah sebaik-baik teman. Golongan yang kedua, orang-orang yang dimurkai Allah. Yaitu orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu agama. Namun mereka tidak mau mengikuti, mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan golongan yang ketiga, orang-orang yang sesat. Yang mereka yang penting beramal tanpa ilmu. Sehingga dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Kalau tadi mereka Yahudi dan Nasrani. Sehingga dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Ma fasada min ulama'ina illa wa fihi syabahun bil Yahud. Wa ma syabaha min ubbadina illa wa fihi syabahun bin Nasara. Diterangkan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Beliau menyatakan. Maka tidaklah rusak orang yang dikatakan ulama dari kalangan muslimin, orang yang sudah tahu ilmu agama, kok dikatakan rusak katanya, ya. Dia rusak-rusak illa melainkan fihi syabahun bil yahud, karena ada padanya penyerupaan dengan orang Yahudi. Apa maknanya? Ulama tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia timbang. Nah, dia akan menjadi rusak dengan sebab mengikuti orang Yahudi. Orang Yahudi bagaimana? Mendengar, sudah tahu ilmu agama, ditimbang-timbang. Sesuai dengan kita atau tidak. Tanya kepada Rasul datang. Wahai Muhammad, nas'aluka khamsa su'alan atau as'ilatin. La yujibha anha illa nabi. Aku akan bertanya 5 pertanyaan, tidaklah ada yang bisa menjawab kecuali dia nabi. Katanya kalau engkau bisa menjawab, aku akan beriman. Sampailah pada pertanyaan yang 5. Keempat-empat bisa dijawab dengan benar. Sampai pada pertanyaan yang 5. Siapakah malaikat yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepadamu? Jawabannya, malaikat siapa? Mungsuh bagi orang Yahudi. Sudah. Kalaulah Nabi Muhammad mengatakan Mikail, mereka akan mengikuti. Namun ternyata, barakallahu fikum, menyebutkan malaikat Jibril alaihi salam. Ini malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahud. Akhirnya mereka tidak mau beriman. Padahal tahu disebutkan dalam kitab-kitab mereka akan datang seorang nabi. Tidaklah. Ini demikian. Demikian pula orang yang tahu ilmu. Dia timbang. sesuai enggak dengan pada apa yang pada kami, tidak sesuai, ditolak. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang telah berilmu namun menyimpang. Karena tadi, mengikuti cara-cara ala Yahudi. Menimbang-nimbang ilmu agama dengan perasaan dan juga hawa nafsu. Barakallahu fikum. Difahami ya? Kenapa ya? Itu sudah berilmu kok katanya sesat. Oh, berarti ada padanya penyimpangan. Penyimpangannya apa? Sudah tahu ilmu, tidak mau mengamalkan. Atau dia tolak. Kadang-kadang demikian. Kenapa sebabnya? Mungkin karena hawa nafsu. Mungkin karena barakallahu fikum. Sesuatu tersebut tidak pas dengan kulturnya dia, dianggap demikian. Padahal agama ini adalah sesuai dengan tempat ataupun juga masa zaman. Nah, karena Allah yang menurunkan syariat ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata Sufyan ibnu Uyainah, dan tidaklah rusak orang yang semangat ibadah dari umat Islam ini. Tidaklah dikatakan sesat orang yang semangat ibadah dari kalangan umat ini, melainkan karena ada padanya penyerupaan dengan orang-orang Nasrani. Dengan orang Nasrani. Apa kebiasaan Nasrani tadi? Beramal, sing penting amal tanpa ilmu. Sehingga orang yang beribadah dikatakan kadang mereka rusak, kadang mereka menyimpang dengan sebab mereka tidak didasari dengan ilmu agama. Jadi tidak yang penting beramal. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau melihat orang-orang yang mengalakukan amalan yang aneh-aneh di zamannya dengan sholat dan juga amalan-amalan yang lainnya, maka beliau menangis, menyebabkan ditanya, ma yubkika ya amirul mu'minin, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai amirul mu'minin, bukankah mereka kaum yang tidak membunuh, mereka tidak minum minuman keras, mereka tidak berzina, mereka tidak melakukan perbuatan kriminal. Kenapa engkau menangis bersedih melihat mereka? Maka Umar hanya membacakan surat Al-Ghathiyah. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Amalan yang mereka lakukan capek. Capek namun tidak ada tuntunannya. Akan dijilat oleh neraka hamiyah yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dalik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, dikala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan ada seorang yang mau melaksanakan sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh atau disebut sholat sunnah fajar ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata Rasulullah, rak'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh, sunnah sebelum subuh dua rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dua rakaat lebih becik ketimbang napa mbah? Dunia seisini pun. Rong rakaat berarti kalau ditambah rong rakaat secara matematik lebih becik timbang rong dunia nggih. Demikian ya. Nah, ini demikian. Lah ada orang di zaman Abdullah bin Mas'ud demikian pikirannya. Kalau begitu aku tambah dua rakaat. Aku tambah dua rakaat, ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, jangan kau sholat. Hatinya terus, waduh saya kepengen dua dunia. Saya sholat telat, dulu waktu muda gak pernah sholat, rugi saya berapa kali ini dunia yang saya tinggalkan. Pengen nutup yang sebelumnya, ternyata apa? Dilarang lagi, lihatlah. Maka lama-lama marah manusia, kalau dilarang berbuat biasanya mah. Marah. Dia marah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ayu azibunillah bisolah. Apa Allah akan menyiksa aku gara-gara aku sholat? Artinya, sholat kok dilarang. Nah, demikian. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yu'adzibukallahu bisolah. Allah tidaklah mengazab engkau dengan sebab engkau sholat. Namun, innama yu'adzibuka bimukhalafati nabiyika. Engkau diazab bukan karena sholatnya, namun karena engkau menyelisihi tuntunan nabimu. Menyelisihi tuntunan nabimu. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Sehingga di sini, mereka orang-orang yang semangat di dalam beramal, hendaknya membekali diri dengan ilmu agar kesemangatannya terbimbing. Agar kesemangatannya barakallahu fikum bermanfaat dan juga barakallahu fikum menjadi lurus dengan bimbingan ilmu agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini diantara pentingnya ilmu agama. Sehingga kita menyadari bahwasanya ibadah ini harus dilakukan dengan cara membekali diri dengan ilmu. Namun apakah ilmu agama itu? Apakah ilmu agama itu yang dimaksud dengan ilmu? Inilah yang menjadi pengetahuan bagi kita. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya ilmu agama, kata beliau dalam nuniyahnya, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi wa madza kawat taqlidu yastawiyani. Ilmu adalah kita mengetahui petunjuk Allah dengan dalil-dalilnya. Kenapa Anda sholat? Oh, karena Allah memerintahkan. Apa? Waqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat Allah. Dan juga Allah mengatakan sifatnya orang beriman, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Dan Allah memerintahkan tentang sholat untuk kita meminta pertolongan, wasta'inu bisabri wassalah. Oh, jadi saya sholat karena Allah perintahkan. Ini diantaranya, itulah ilmu. Naam, itulah ilmu mengetahui al-huda bidalilihi wa madzaka wa taqlidu yastawiyani. Dan tidaklah yang namanya ilmu agama dengan sekedar ikut-ikutan itu sama. Naam, maknanya di sini, orang yang beramal didasari ilmu maka tidaklah sama dengan orang yang sekedar ikut-ikutan. Orang yang berdasari ilmu, dia akan terbimbing. Kekeliruannya mendapatkan pahala dimaafkan. Kebenarannya bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau orang yang tidak didasari ilmu, kalau yang diikuti ternyata adalah salah, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Nah, kalaupun ternyata benar, belum tentu yang kebenarannya itu adalah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekedar ikut-ikutan. Nah, bukan kita katakan salah, namun belum tentu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang diikuti, kecuali kalau yang diikuti adalah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, karena inilah hakikat ilmu. Karena mereka lah yang memiliki ilmu agama. Yang diberikan ilmu agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari ilmu dengan dalil-dalilnya tadi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, talabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayah. Belajar ilmu agama, ilmu syariat ini merupakan fardu kifayah. Illa fima yata'ayyan, kecuali dalam perkara amalan yang fardu ain. Seperti apa? Mislu talabi kulli wahidin ilma ma amarahullahu bihi. Seperti seorang mencari ilmu yang Allah wajibkan atasnya. Seorang mau sholat, wajib boten sholat? Wajib, bisa diwakilkan boten? Tidak bisa diwakilkan. Berarti wajib semua orang belajar ilmu sholat. Seorang mengucapkan syahadat, boleh diwakilkan tidak? Tidak boleh. Berarti semuanya wajib mempelajari tentang ilmu tentang syahadatain. Apa syarat rukunnya, apa pembatalnya. Sebagaimana sholat, ada syarat rukunnya, pembatalnya. Dan begini kok bisa begini, kenapa? Nah, ini semuanya ada dasar ilmunya. Nah, dan demikian pula seandainya seorang mau menikah. Menikah, maka wajib bagi orang yang mau menikah untuk dia belajar ilmu tentang menikah. Sehingga tidak salah. Nah, tidak salah cara menikahnya. Barakallahu fikum. Karena tidak tahu nikah, sing penting modal semangat, akhirnya lah sing penting nikah mut'ah. Ngertos nikah mut'ah? Ini nikahnya yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah, yaitu sing penting nikah mut'ah. Jadi kita rembukan setuju berapa nikah kontrak. Ya, sebulan nanti cerai, dua bulan cerai. Nah, ini nikah mut'ah mereka. Gambaran singkatnya demikian. Ini dipropagandakan dengan kemasan agama yang mempropagandakan orang-orang berkelompok Syiah. Orang Syiah. Ini salah satu kelompok yang sesat. Kenapa? Karena mereka melakukan amalan-amalan yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya tadi nikah mut'ah. Barakallahu fikum. Nah, ini karena tidak tahu, wah yang penting kan nikah mut'ah. Hakikatnya ya kawin kontrak seperti berzina, seperti orang yang jajan saja. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, ini barakallahu fikum karena tidak tahu kemasannya nikah katanya. Nah, ini demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini wajib bagi orang tadi wa manahahu anhu fa inna hadza fardun 'alal a'yan. Dan apa yang Allah wajibkan atas mereka secara individu ataupun yang Allah larang dari mereka secara individu, maka ini mempelajarinya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Dados teng mriki kita nyadari boten cukup sing penting ngutus selarene tok nggih. Ana bocah pada ngaji supaya salate bener. Karena salat juga orang tua terkena kewajiban salat nggih belajar. Tidak boleh diwakilkan kepada orang. Sudahlah, saya tek makmum terus. Tidak demikian. Karena makmum di sana ada bacaan yang tidak boleh diwakilkan. Gimana mboten? Nah, bacaan sujud, bacaan ruku, ini tidak boleh diwakilkan. Kalau imamnya sudah baca, makmumnya tidak baca, berarti dia dosa, wajib sujud sahwi. Karena ada bacaan yang wajib. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Jadi, nih, wajib bagi kita mempelajari tentang ilmu ibadah kita yang terkait dengan kewajiban individu. Niki, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam materi tentang pembahasan kaifiyah ibadah kita. Dimulai dari berwudu, kemudian seterusnya bagaimana toharoh yang benar, kemudian kalau setelah selesai kita masuk kitab tentang sholat dan sekelumit apa yang ada pada sholat. Dan kemudian setelah itu kita masuk kepada kaifiyah-kaifiyah ibadah yang lainnya. Nah, ini sebagai pembukaan dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kecintaan mempelajari ilmu agama dan diberikan keistiqomahan untuk sabar dan terus sabat kokoh di dalam majelis ilmu, di dalam mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan bersabar di dalam menghadapi segala rintangan dan kesulitan yang menghalangi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi, ada kekurangan dan kekhilafannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.